Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan tayyiban katsiran mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله قال تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ثُمَّ أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar a'adhanallahu wa iyyakum jami'an min shiddati 'adzabiha ayyuhan nas ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita senantiasa memuji Allah subhanahu wa ta'ala, mensyukuri segala bentuk kenikmatan-kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita, dengan terus kita melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah, wa taqarrub ilaihi, dengan terus kita mendekatkan diri kepada Allah dengan berbagai macam al-a'malus salihat, dengan berbagai macam amalan-amalan salihat, ibadah-ibadah yang disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Seperti biasa, kita bainal maghrib wal isya akhadna darsain. Kita mengambil dua pelajaran. Yang pertama terkait dengan akidah, kitabut tauhid. Yang kedua terkait dengan manhaj. Akan tetapi barakallahu fikum, pada kesempatan yang berbahagia ini, sebagai pengingat untuk kita, insyaallah kita akan tetap mengambil dua pelajaran. Yang pertama kitabut tauhid, tetap kita membaca kitabut tauhid karena mengingat butuhnya diri-diri kita semua kepada at-tauhid yang merupakan inti dakwahnya para rasul, bahkan merupakan pondasi diterimanya suatu ibadah